Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih tentang tafsir dari Quran surat An-Nisa. Yang kali ini kita mulai dari ayat ke-43. Kita baca terlebih dahulu isi ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. الله سبحانه وتعالى berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menegakkan salat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan, dan jangan sekali-kali kalian menghampiri masjid dalam keadaan kalian junub kecuali hanya sekedar lewat saja hingga kalian bersuci atau mandi. Kemudian jika kalian sakit atau sedang dalam perjalanan, atau baru kembali dari tempat buang hajat, atau menyentuh, menggauli istri-istri kalian, kemudian kalian tidak mendapati air yang dengan itu kalian bersuci, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang baik. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Tafsiran dari ayat ini, qala ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, menyeru, menghimbau orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi, yang membenarkan Allah, Rasulnya, dan mengamalkan syariat-syariatnya. Apa himbauan, seruan Allah subhanahu wa ta'ala لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر. Jangan sekali-kali kalian mendekati salat dan jangan menegakkannya hal sakar, ketika kondisi mabuk karena minuman keras, karena khamar. Hatta tamayyazu wa ta'lamu ma taqulun, sampai kalian bisa membedakan dan mengetahui apa yang kalian katakan. Ada faedah penting bagi kita di sini, yaitu bahwa orang yang mabuk adalah orang yang hilang akal, sehingga tidak bisa menyadari apa saja yang keluar dari mulutnya, kalimat apa saja yang diucapkannya, tidak bisa membedakan mana kalimat yang baik, mana yang tidak. Dalam kondisi yang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk mendekati atau menegakkan salat. Waqad kana hadza qabla tahrimil qati lil khamri fi kulli hal. Larangan ini adalah larangan yang terjadi sebelum ada pengharaman khamr secara pasti dalam setiap keadaan. Karena pengharaman khamr itu secara bertahap datangnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamr itu tidak sekaligus, tapi dengan cara apa? Bertahap. Tidak sekaligus. Nah, sebelum datang pengharaman tentang khamr yang bersifat menyeluruh dalam setiap keadaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang orang untuk menegakkan sholat ketika dalam kondisi apa? Mabuk karena minum khamr. Ini belum datang pengharaman yang bersifat menyeluruh, apalagi kalau setelah datang pengharaman itu. Nah, karena tadi orang yang mabuk dia tidak bisa mengetahui apa saja kata-kata yang keluar dari mulutnya. Wala taqrabus salata in asabakumul hadatsal akbar. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghimbau agar jangan mendekati salat, jangan menegakkan salat jika kalian dalam keadaan hadas akbar. Hadas akbar kalau di ayat tadi bahasanya junub. Wala taqrabu kadzalika mawadhi'aha wa hiya al-masajid, demikian juga jangan mendekati tempat-tempat salat yaitu masjid-masjid. Illa man kana minkum mujtazan min babin ila bab, kecuali siapa di antara kalian yang sekedar lewat saja dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Hatta tatathharu bil ightisal, sampai kalian mensucikan diri dengan mandi. Qala wa in kuntum hala maradin la taqdiruna ma'ahu ala istimalil ma aw halis safar aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw jama'tumun nisa falam tajidu ma'an lit-taharati faqsudu turaban tahiran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal lain di ayat itu, yakni jika kalian dalam keadaan safar, kemudian kalian tidak punya kemampuan untuk menggunakan air karena air tidak ada, atau ada tapi kondisinya memang sedang sakit, tidak boleh tersentuh oleh air misalnya, au halas safar atau saat melakukan safar, au jaa ahadu minkum minal ghaid atau jika baru kembali dari tempat buang hajat, atau jika kalian menggauli istri-istri kalian, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air untuk bersuci, maka gunakanlah tanah yang baik, tanah yang suci. Ini yang disebut dengan tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Caranya adalah usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Tangan yang dimaksud di sini adalah telapaknya, bukan tangan secara keseluruhan, sebagaimana keterangannya datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha ta'ala kana katsiral afwi yatajawaz an sayyiatikum wa yasturuha alaikum. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya Allah maha luas ampunannya dan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, bahkan menutupi kesalahan-kesalahan itu atas kalian. Nah, tiga hal paling tidak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Yang pertama, soal larangan menegakkan salat ketika mabuk. Kemudian yang kedua, tidak tinggal di dalam masjid dalam waktu yang lama bagi yang sedang hadas akbar hingga bersuci terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, soal tayamum ini ditujukan kepada siapa saja yang sakit meskipun ada air namun tidak diperbolehkan untuk menggunakannya, atau bagi yang safar, atau bagi pihak lainnya ketika air tidak ada, tayamum menggunakan tanah yang baik. Nah, berikutnya ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitab yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillu as-sabila. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka bagiannya dari kitab-kitab Allah, namun mereka cenderung lebih memilih kesesatan, dan mereka juga menginginkan agar kalian tersesat jalannya. Ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan soal perilaku kaum Yahudi. Nah, di mana mereka lebih cenderung memilih kesesatan dan ingin atau punya tekad menyesatkan orang lain. Dalam tafsirannya dikatakan, alam ta'lam ayyuhar rasul amral yahud. Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau tahu wahai Rasul soal orang-orang Yahudi. Alladzina u'tu haddan minal ilmi mimma ja'ahum minat Taurat. Yaitu mereka yang telah diberikan bagiannya dari ilmu dengan apa yang telah datang kepada mereka berupa kitab Taurat. Diturunkan kitab Taurat kepada orang-orang Yahudi. Dengan turunnya kitab Taurat kepada mereka, itu artinya mereka mendapatkan bagian ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Namun Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diingatkan oleh Allah. Kenapa? Karena nyatanya orang-orang Yahudi yastabdiluna ad-dhalalata bil huda. Mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Artinya lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Wa yatrukuna ma ladaihim minal hujaji wal barahin. Mereka meninggalkan apa yang mereka miliki dari hujjah dan dalil. Ad-dalati ala sidqi risalati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kitab Taurat sudah dijelaskan soal akan kedatangan seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ketika rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah ada, mereka mengingkarinya, mereka tidak mau mengimaninya. Wa yatamannawna lakum ayyuhal mu'minun almuhtadun an tanharifu 'anil tariqil mustaqim. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan seluruh kaum mukminin agar waspada, berhati-hati dari Yahudi. Kenapa? Wa yatamannawna lakum, karena mereka itu bercita-cita, mereka bertekad agar kalian wahai orang-orang yang beriman yang telah mendapatkan petunjuk menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, litakunu dhalina mithlahum, agar kalian sama menjadi sesat seperti mereka. Ya. Jadi kedengkian yang ada dalam diri orang-orang Yahudi itu sangat besar sekali. Mereka dengki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka juga menampakkan kedengkian kepada kaum mukminin yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ayat yang ke-45, wallahu a'lamu bi'a'da'ikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu siapa sesungguhnya musuh-musuh kalian. Allah lebih tahu siapa sesungguhnya musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliyan, dan cukuplah Allah menjadi pelindung kalian. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah menjadi penolong kalian. Nah. Tafsirannya, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam minkum ayyuhal mu'minun bi'adawati ha'ula'il yahud lakum. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita melalui ayat ini bahwa Allah itu lebih tahu. Lebih tahu daripada kalian, wahai orang-orang mukminin, wahai kaum mukminin, soal permusuhan mereka orang-orang Yahudi kepada kalian. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah memberikan kecintaan kepada Yahudi, karena permusuhan mereka sangat jelas nampak. Allah bongkar dalam kitabnya Al-Quran bagaimana sikap mereka, bagaimana perjalanan hidup mereka, ya, yang dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, kemarahan kepada kaum mukminin. Maka di ayat ini Allah mengingatkan bahwa Allah lebih tahu daripada kalian, wahai kaum mukminin, soal bagaimana permusuhan mereka orang-orang Yahudi kepada kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Salah satunya Allah mengingatkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridha, ya, sampai kalian mengikuti agama mereka. Nah. Wa kafa billahi waliyan yatawallakum, oleh karena itu cukuplah bagi kalian Allah yang menjadi pelindung. Allah yang menjadi pelindung. Meski permusuhan mereka orang-orang Yahudi begitu besar, jangan sampai kalian takut, ya. Jangan sampai kalian minder, mundur. Cukup bagi kalian Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung. Wa kafa bihi nasiran yansurukum ala a'da'ikum. Dan cukup Allah sebagai penolong yang akan menolong kalian atas musuh-musuh kalian. Nah, maka memberikan kecintaan, loyalitas kepada orang-orang Yahudi adalah sebuah kesalahan. Ya. Adalah sebuah kesalahan, dosa besar. La tajidu qauman yu'minuna billahi wa duna man hadallaha wa rasulah, kata Allah. Kamu tidak akan pernah mendapati ada satu kaum yang mereka mencintai Allah kemudian, atau yang beriman kepada Allah kemudian mereka memberikan kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Artinya sesuatu yang tidak pantas. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian kita memberikan loyalitas kepada pihak yang justru menentang Allah dan Rasulnya sepanjang waktu, setiap saat. Orang-orang Yahudi, Nasrani begitu besar penentangannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan perjalanan hidup mereka menjadi bukti nyata. Karena itu jangan pernah memberikan kecintaan, loyalitas kepada mereka. Karena hidup itu mengajarkan kepada kita tentang cinta. pengalaman mengajarkan kepada kita tentang siapa yang pantas untuk kita cintai. Sikap mengajarkan kepada kita tentang siapa sih sesungguhnya yang mencintai kita. Ya. Ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khayran lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila." Yaitu orang-orang Yahudi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Yaitu orang-orang Yahudi, merekalah musuh kalian. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka mempunyai kebiasaan merubah perkataan dari tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa asayna. Mereka mengatakan kami mendengar namun kami bermaksiat. Wasma ghairu musma'in, dengarkanlah. Ghairu musma', kamu tidak mendengar. Waro'ina, layyam bi alsinatihim, mereka mengatakan ro'ina, memutar-mutar lidahnya. Wa ta'anan fid din, mencela agama. Kalau seandainya mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, kemudian mereka mengatakan wasma, dengarlah, wangburna, perhatikanlah kami, lakana khairan lahum wa aqwam, tentu itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Namun Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka karena kekufurannya, fala yu'minuna illa qalila, sehingga tidak ada yang beriman kecuali hanya sedikit saja. Nah, tafsirannya qala min al-yahud fariqun da'abu ala tabdili kalamillahi wa taghyirihi amma huwa alaihi iftira'an 'ala Allah. Di antara orang-orang Yahudi ada sekelompok darinya yang terbiasa mengganti kalam Allah dan merubahnya dari yang semestinya. Iftira'an 'ala Allah, dalam rangka membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Kelancangan Yahudi sampai pada tingkatan yang seperti ini. Pelanggaran dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sampai pada tingkatan ini, berani merubah kalam Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi pelanggaran yang besar melebihi besarnya pelanggaran ini. Merubah, mengganti kalam Allah Azza wa Jalla. Wa yaquluna lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'na qaulaka wa asaina. Kami mendengar ucapanmu tapi kami melanggar amroka, perintahmu. Wasma' minna la sami'ta, dengarkan kami, la sami'ta, kamu tidak perlu mendengar. Wa yaqulun ra'ina sam'aka ay ifham 'anna wa afhamna ra'ina sam'aka, maksudnya pahami ucapan kami, kami akan membantumu memahamkannya. Yalwuna alsinatahum bidzalika, mereka terus memutar-mutar lidahnya dengan itu, melecehkan, menghina. Wahum yuriduna du'a alaihi birra'una hasba lughatihim, mereka ingin mendoakan kejelekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa mereka. Wa ta'na fi dinil Islam, dan mencela agama Islam. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, badal wa asayna wasma duna ghayra musma'in wangdurna badal ra'ina lakana dhalika khairan lahum indallah wa a'dal qawlan. Seandainya mereka mengatakan kami mendengar, kami taat sebagai ganti dari kami bermaksiat, kemudian mereka mengatakan dengar sebagai ganti dari kata ghayra musma, kemudian mereka mengatakan perhatikan kami sebagai ganti dari kata ra'ina, maka tentu itu jauh lebih baik bagi mereka di sisi Allah dan lebih adil. Lakinna Allah taradahum min rahmatihi, namun Allah subhanahu wa ta'ala mengusir mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya, sehingga mereka jauh dari kebaikan, sehingga mereka selalu lebih cenderung memilih kejelekan. Karena terusir, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, bisababi kufrihim wa juhudihim, oleh sebab kekufurannya dan penentangannya, penentangan terhadap nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yusaddiquna bil haqq illa tasdiqan qalilan la yanfa'uhum. Hasil akhirnya mereka tidak mengakui kebenaran kecuali hanya sedikit saja. La yanfa'uhum, dan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, ini keadaan orang-orang Yahudi. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Allah berfirman, wahai orang-orang yang utul kitab, telah diberikan kitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah kami turunkan sebagai pembenaran terhadap kitab yang telah ada pada kalian sebelumnya. Sebelum kami mengubah wajah-wajah kalian dan kami putarkan ke belakang, atau kami laknat sebagaimana kami telah melaknat ashabas sabdi, orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu, yakni sekelompok Yahudi. Wa kana amrullahi maf'ula, dan sungguh ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti berlaku. Nah, tafsirannya, ya ahlal kitab, Allah Subhanahu wa taala menyeru ahli kitab, wahai orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yakni ahlul kitab secara umum. Saddiqu wa amilu bima nazzalna minal Qur'an. Benarkanlah dan amalkanlah apa yang telah kami turunkan dari Al-Qur'an. Bukti nyata bahwa Allah secara khusus telah menghimbau mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, agar mengimani isi Al-Quran sebagai kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah. Benarkan dan amalkan apa yang telah kami turunkan dari Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum minal kutub, di mana Quran ini membenarkan isi kitab-kitab yang ada pada kalian. Min qabli an na'khudakum bisu'i soni'ikum, sebelum kami menghukum kalian karena perbuatan jelek kalian. Di mana hukumannya adalah fanamhu al-wujuha, kami akan rubah wajah wa nuhawwilaha qibalad-dhuhur, dan kami akan pindahkan ke belakang. Dalam Al-Qur'an, min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal an haula al-mufsidin bimaskhihim qiradatan wa khanazir, atau kami akan melaknat seperti kami telah melaknat orang-orang yang telah melakukan kerusakan dengan kami rubah mereka menjadi kera dan babi. Siapapun yang menolak Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hukumannya. Kama la'anna al-yahud min ashabis sabti, sebagaimana kami telah melaknat orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Alladzina nuhu 'anis shaydi fihi falam yantahu, yang mereka telah dilarang untuk berburu di hari tersebut namun mereka tidak mengindahkannya. Faghadiballahu 'alaihim, hingga akhirnya Allah murka kepada mereka. Wa taradahum min rahmatihi, dan Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Wa kana amrulllah nafidan fi kulli hal, dan ketetapan Allah itu pasti berlaku pada setiap keadaan. Ketetapan Allah berlaku pada setiap keadaan. Oleh karena itu, kita jangan sampai meremehkan ancaman dan janji Allah subhanahu wa ta'ala, serta hukuman-hukuman yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Ya. Ketetapan Allah pasti berlaku. Nah. Tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan hukuman yang sama seperti orang-orang Yahudi, ahli kitab, kalau kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ya. Ini soal ketetapan Allah. Nah, gak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada yang bisa memalingkannya. Oleh karenanya, setiap ada seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menghadapkan wajah-wajah kita, diri kita sepenuhnya. Wa yusallimu taslima, sebagaimana orang-orang yang beriman yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, di mana mereka itu senantiasa berserah diri, menerima seutuhnya, sepenuhnya. Tidak ada pembangkangan sedikit pun, karena pembangkangan itu membawa kepada kekufuran. Ya. Makanya ada kufrun i'rad, kufur karena pembangkangan. Nah. Salah satu yang membuat orang-orang Yahudi menjadi kafir kepada Allah Azza wa Jalla adalah karena pembangkangan mereka. Ya. Setiap kali ada seruan Allah, mereka langgar. Ayat yang ke-48. Qala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu, di bawah syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang besar. Tafsirannya, inna Allah ta'ala la yaghfiru wa la yatajawaz amman asyraka bihi ahadan min makhluqatihi. Di ayat ini Allah mengancam tidak akan memberikan ampunan. Allah tidak akan memberikan ampunan dan maaf kepada siapa saja yang menyekutukannya dengan sesuatu dari makhluk-makhluknya. Karena tidak ada sekutu bagi Allah. Kullu ma siwa Allah fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, dan tidak bisa makhluk disekutukan, disejajarkan dengan Allah Azza wa Jal. Ketika ada satu makhluk disejajarkan dengan Allah, maka ini menjadikan Allah, ya, menjadikan Allah sebagai zat yang lemah. tidak layak disebut pencipta waliyadhu billah. Oleh karenanya tidak boleh mensejajarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar kamu menjadikan adanya tandingan di samping Allah, sedangkan Allah lah yang menciptakanmu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berikan ampunan dan maaf kepada siapa saja yang menyekutukannya dengan sesuatu dari kalangan makhluk-makhluknya. Au kafaro bi ayyi naw'in min anwa'il kufril akbar, atau kepada siapa saja yang menampakkan kekufuran, kekafiran dengan kekafiran yang besar. Orang-orang kafir yang memang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. وَيَتَزَاوَزْ وَيَعْفُ عَمَّدُونَ الشِّرْكِ مِنَ الذُّنُوبِ. Namun Allah akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. لِمَنْ يَشَى مِنْ عِبَادِهِ. Bagi siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ غَيْرَهُ فَقَدْ اخْتَلَقَ ذَنْبًا عَظِيمًا. Barang siapa yang syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah dengan selainnya, maka sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Dosa yang besar dan kezaliman yang besar. Nah, tidak ada lagi bentuk kezaliman melebihi atau yang paling besar melebihi syirik kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Ayat yang ke-49. Qala alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang merekomendasi diri-dirinya sendiri, padahal Allah lah yang memberikan rekomendasi, pujian, sanjungan kepada siapa yang dikehendakinya. Wala yudlamuna fatila. Dalam keadaan mereka semua tidak dizalimi sedikit pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, qala alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaika alladhina yuthnuna ala anfusihim wa a'malihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan soal adanya orang-orang yang cenderung mentazkiyah dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi, ahli kitab, suka mentazkiyah dirinya sendiri. Kalau di antara kita ada yang senang melakukan hal yang seperti itu, maka mirip dengan perilaku Yahudi. Undur ilaihim, atau alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaika alladhina yusnuna ala anfusihim wa a'malihim. Tidakkah engkau tahu wahai Rasul soal mereka-mereka yang cenderung senang memuji diri-dirinya dan memuji amalan-amalannya. Wa yasifunaha bit-tuhri wal bu'di anissu, dan menyipati dirinya dan amalannya dengan kesucian dan jauh dari kejelekan. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Merekomendasi diri-dirinya. Balillahu ta'ala wahdah huwal ladzi yuthni ala may yasha min ibadihi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang akan memberikan sanjungan dan pujian kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Li ilmihi bihaqiqati a'malihim. Karena Allah lebih tahu tentang hakikat amalan mereka. وَلَا يُنْقَصُونَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ شَيْئًا. Mereka sama sekali tidak dikurangi amalan-amalannya. مِقْدَارُ الْخَيْتِ, walau seukuran jahitan. الَّذِي يَكُونُ فِي شَكِّ نَوَاتِ التَّمْرَةِ, yang ada di belahan biji kurma. Secara tidak langsung di ayat ini juga ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita tidak mentazkiyah diri kita, mentazkiyah amalan yang kita kerjakan, karena Allah lebih tahu hakikat dari amalan yang kita kerjakan tersebut. Bisa saja kita membodohi banyak orang seolah-olah amalan yang kita lakukan itu baik, namun Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Percuma kita merekomendasi diri sendiri di hadapan orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala yang dapat melakukan itu. Ya. Oleh karenanya, anggaplah pujian itu sebagai racun. Ya. Karena memang bisa membahayakan. Bisa membahayakan. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Tidak perlu kita mencari penilaian dari manusia. Karena penilaian yang diberikan oleh manusia syarat dengan kesalahan. Bahkan boleh dikatakan pada umumnya salah. Ya. Manusia hanya melihat apa yang tampak dalam lahir, zahir kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui lahir dan batin kita. Jadi jangan tertipu dengan adanya apa? Pujian-pujian, sanjungan-sanjungan. Lakukan segala sesuatu untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak adanya pujian dari manusia itu bukan urusan. Karena yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan mencari-cari tazkiyah, jangan mencari-cari pujian, apalagi kalau mentazkiyah diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum. Ya. Jangan sekali-kali kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Nah. Tidak jadi masalah sekalipun kita melakukan sesuatu kemudian tidak diketahui oleh orang banyak. Karena apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna. Allah tidak akan menguranginya sedikit pun dalam hal apa? Balasannya. Nah. Karenanya di ayat tadi Allah katakan wala yudlamuna fatila. Mereka itu sama sekali tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak perlu merasa rugi ketika apa yang kita lakukan dari kebaikan kemudian tidak diketahui oleh banyak orang sehingga tidak mendatangkan pujian dari mereka. Yang rugi, yang harus kita sesali adalah ketika kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa tapi kemudian dipuji. Atau kita sebenarnya melakukan sesuatu yang buruk tapi kemudian disanjung, dianggap melakukan hal yang baik. Nah. Kemudian ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa billahi wa kafa bihi ithman mubina." Lihatlah bagaimana mereka melakukan kedustaan atas Allah, dan cukuplah itu sebagai dosa yang nyata. Unzur ilaihim ayyuhar rasul, dalam tafsirannya, muta'ajjiban min amrihim, kaifa yahtaliquna 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa al-munazzah 'an kulli ma la yaliqu bihi wa kafa bi hadzal ikhtilaq dhanban kabiran kashifan 'an fasadi mu'taqadihim. Lihatlah mereka, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai bentuk keheranan dari apa yang mereka lakukan, yakni yang dilakukan oleh ahli kitab, orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka membuat kedustaan atas nama Allah. Allah merintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk melihat bagaimana kedustaan yang mereka buat sebagai bentuk keheranan. Lihat bagaimana kedustaan yang mereka buat, kok bisa sampai pada tingkatan yang seperti ini. Mereka berdusta atas Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah itu disucikan dari segala sesuatu yang tidak pantas untuknya. Nah, merubah perkataan Allah dari tempatnya, ya. Kemudian membangkang, tidak menampakkan keimanan, nah, dan hal-hal lainnya. Wa kafa bihadzal ikhtilaq dzanban kabiran kashifan an fasadi mu'taqadihi. Maka cukuplah kedustaan yang mereka buat ini sebagai bentuk dosa besar, kashifan, yang menyingkap kerusakan akidah yang ada pada mereka. Nah, karena perbuatan yang ditampakkan oleh seseorang itu menggambarkan keadaannya. Nah, ketika seorang berani melakukan kedustaan atas nama Allah, maka secara tidak langsung menyingkap keyakinan yang ada dalam dirinya. Ayat yang ke-51. Alam tarau ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladziina kafaru haula'i ahda minal ladziina aamanu sabila. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang telah diberikan kepada mereka bagiannya dari kitab, mereka malah percaya kepada jibt dan taghut. Mereka mengatakan untuk orang-orang kafir bahwa orang-orang kafir itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang beriman. Tafsirannya, alam ta'lam ayyuhar rasul amra ulaikal yahud alladzina u'tu haddan minal ilmi. Tidakkah engkau tahu wahai rasul soal mereka orang-orang Yahudi yang telah diberikan kepada mereka bagian dari ilmu. Yusaddiquna bikulli ma yu'bad min dunillah minal asnam wasyayatinil ins wal jin. Di mana mereka malah percaya kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, seperti patung-patung, setan, manusia, jin. Tasdiqan yahmiluhum ala tahakum ila ghairi syari'illah. Yang itu mendorong mereka berhukum kepada selain syariat Allah. Wa yaqulun, bahkan mereka mengatakan ya, tentang orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, haula'il kafirun, bahwa mereka orang-orang kafir itu aqwam, lebih lurus, wa'adal, lebih pertengahan, tariqan, jalannya, min ula'ikal ladina amanu, daripada orang-orang yang beriman. Salah kaprah. Sudah diturunkan kepadanya Alkitab, tapi justru malah percaya kepada segala hal yang diibadahi di samping Allah. Selain itu, pujiannya bukan untuk orang-orang yang beriman, tapi justru untuk orang-orang yang kafir. Ya. Jelas ini perkara yang mengherankan. Nah, kok bisa mereka sampai pada tingkatan yang seperti itu? Itulah kekufuran ya, yang nyata. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.